بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد pada pertemuan yang lalu dari pembahasan kitab Al-Munakhalah An-Nuniyah kita telah masuki pembahasan ar-rahn atau pegadaian, dan ar-rahn sebagaimana yang telah kita sebutkan adalah mengikat hutang dengan sesuatu barang yang memiliki nilai yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai pengganti dari hutang tersebut jika dikhawatirkan yang berhutang itu tidak mampu untuk melunasinya. Maka itu sebagai barang jaminan. Dan ini adalah perkara yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quranul Karim, hadis-hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bolehnya. Kemudian kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala, qala wala budda an yakuna ar-rahnu fi syai'in ahallahu Allah laysa haraman, dan harus barang yang digadaikan tersebut adalah sesuatu yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala dan bukan yang diharamkan. Wala khilaf fi hadza, dan tidak terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini, bahwa ini merupakan syarat, haruslah barang tersebut barang yang halal. Dia tidak boleh menggadaikan khamar. Dia tidak boleh menggadaikan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, menggadaikan babi, menggadaikan alat musik, menggadaikan patung berhala. Tidak diperbolehkan. Syaratnya harus barang yang halal. Wa kadzalika fi syai'in lahu qimatun yuba'u biha wa thaman. Demikian pula barang yang digadaikan itu memiliki nilai apabila dijual, memiliki harga. Hatta yusamma rahnan, sehingga bisa dinamakan sebagai barang gadaian. Sebab dengan itulah tujuan dari kenapa digadaikannya sebuah barang. Kalau tidak ada nilainya, maka boleh jadi seorang itu tidak membayar hutangnya. Terserah mau diambil barangnya, tidak punya nilai. Aina'an. Maka berdasarkan hal ini tidak diperbolehkan menggadaikan anjing misalnya. Tidak diperbolehkan menggadaikan sesuatu yang tidak punya nilai, tidak punya harga. Naam. Tidak diperbolehkan menggadaikan kucing kalau menurut pendapat yang mengharamkan adanya atau mengharamkan memperjualbelikan kucing. Dan begitulah seterusnya. Harus memiliki nilai yang nilai itu minimalnya bisa dijadikan sebagai pengganti dari hutang yang dipinjamkan itu. Naam. Wa hadha qawlu jama'atin min ahli al-'ilm, dan ini adalah pendapat segolongan dari para ulama. Kal Imam Ahmad wa kathirin, seperti pendapat al-Imam Ahmad dan banyak dari kalangan para ulama. Wa amma anna kharaj ar-rahn mahsurun bil halib war rukub. Nah, sekarang barang yang digadaikan, ya, kalau barang tersebut berupa hewan, naam, ya, karena barang yang digadaikan bermacam-macam, kadang-kadang ada yang butuh untuk dipelihara dari barang itu, ada juga yang tidak perlu untuk diberikan semacam nafkah. Nah, seperti yang dipelihara, seperti hewan. Nah, di antara hewan itu ada yang bisa dikendalai, ada yang tidak bisa dikendalai. Yang tidak bisa dikendalai seperti budak. Nah, ya, apakah budak laki-laki atau budak wanita? Maka dalam hal ini, apabila yang digadaikan itu budak, tidak boleh dimanfaatkan, ya. Bukan mentang-mentang barang penggadaian lalu kemudian dimanfaatkan oleh orang yang digadaikan barangnya kepada orang tersebut, tidak diperbolehkan kecuali berdasarkan izin yang memilikinya. Tapi kalau itu berbentuk hewan yang bisa dikendalai, yang bisa diperah susunya, maka inilah yang disebutkan oleh al-muallif, ya, dari barang yang butuh pemeliharaan, yang butuh kita memberikan kepadanya sesuatu yang akan mempertahankan hidupnya, makanan dan seterusnya. Nah, apakah boleh dimanfaatkan? Misalnya barang itu digadaikan, ya, barang itu berupa sapi. Nah, sapi itu bisa dikendalai, bisa ya kawan? Nah, bisa. Atau kuda, bisa dikendalai, nah. Atau yang bisa diperah susunya, seperti sapi, atau kambing, atau unta, yang bisa diperah. Maka apakah boleh bagi, ya, orang yang meminjamkan uangnya tersebut, yakni orang yang menjadi tempat digadaikannya barang itu, bolehkah dia memanfaatkan dari barang yang digadaikan ini? Bolehkah dia memerah susunya? Bolehkah dia mengendarai hewan tersebut? Nah, ini yang disebutkan oleh al-muallif. Wa amma anna kharaj ar-rahni mahsurun bil halib war rukub faqat liman huwa marhunun 'indahu bi syartin nafaqati 'alayh. Dan adapun, ya, kharaj, ya, ar-rahn, na'am, kharaj ar-rahn itu yakni maksudnya adalah sesuatu yang bisa diambil dari barang yang digadaikan, itu namanya kharaj. Kadang-kadang kharaj juga yang dimaksudkan semacam dariba, pajak dan yang semisalnya. Walhasil kharaj adalah sesuatu yang dihasilkan, ya, sesuatu yang dihasilkan. Nah, barang ini ketika digadaikan kepada seorang, apakah boleh orang yang ditempatkan padanya barang tersebut yang digadaikan itu, bolehkah dia memanfaatkan? Kata beliau, boleh dimanfaatkan, tapi manfaatnya itu terbatas dalam hal al-halib war-rukub saja. Terbatas dalam hal memerah susunya dan mengendarainya. Itu saja. Ya, memerah susunya dan mengendarai. Ini aja yang terkecuali. Liman huwa marhunun indahu, apabila barang tersebut digadaikan kepada seorang yang, ya, di tempat pegadaian, bisyartin nafaqati alaih, dengan syarat dia harus memberikan nafkah kepada yang kepada hewan tersebut. Karena dia mengendarainya, maka dia harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Nah, tidak boleh dia hanya sekedar mengambil manfaat dari suatu barang yang digadaikan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dahulu ya ikhwan, bahwa apabila seorang menggadaikan sesuatu dari barangnya yang dimaksudkan adalah agar kemudian barang itu bisa diambil manfaat, ya, tanpa ada iwal, tanpa ada ganti, maka ini riba. Maka ini adalah riba. Sebab tidak diperbolehkan seorang mengambil keuntungan dalam hal rahan. Dalam hal pegadaian bukan bisnis, ya. Pegadaian semata-mata adalah ta'awun. Bekerja sama, memberikan bantuan kepada orang lain apabila mereka membutuhkan. Ya. Sehingga apabila kita hendak manfaatkan, maka kita harus memberikan sesuatu sebagai ganti dari pemanfaatan itu. Kita kendalai. Nah, berikan nafkah kepada dia, pada hewan itu. Nah, maksudnya apa? Asal hukumnya, ya, apabila hewan tersebut digadaikan kepada seorang, maka yang berhak memberikan nafkah, yang berhak memberikan makan, yang berhak memberikan pemeliharaan terhadap hewan tersebut adalah yang memilikinya. Yang memiliki, ya. Itu hukum asalnya. Kalau dia menggadaikan sapi, dia yang berhak untuk beri makan, dia yang berhak untuk memeliharanya dengan baik. Ini asal hukumnya. Sebab kalau yang memelihara itu di tempat pegadaian orang yang digadaikan padanya, maka kerugian besar bagi yang digadaikan. Nah, ini hanya sekedar nitip, dia lagi yang pelihara, rugi dia. Nah, maka yang berhak memelihara adalah yang memiliki barang tersebut. Terkecuali apabila ya orang yang dipinjam uangnya lalu kemudian diganti dengan barang jaminan, maka orang yang dijadikan sebagai tempat pegadaian ini boleh memanfaatkan barang tersebut. Dalam hal apa? Ar-rukubu wal-halib. Dalam hal mengendarai dan memerah susunya saja. Itu saja. Terkecuali. Nah, tapi dengan syarat harus dia mengganti. Kalau dia merah susunya, harus dia memberikan nafkah, sesuatu yang akan menggemukkan kembali dia. Jangan dia melas saja, ya, melas terus lalu kemudian dia tidak memberikan nafkah. Ataukah dia kendarai? Kalau dia kendarai, dia kan butuh tenaga, maka dia harus beri makanan. Nah, berarti termasuk pula dalam hal ini adalah ya, kendaraan misalnya. Ya. Kalau dia menggadaikan motor. Pakai motor tapi isi bensinnya. Nah. Ya. Dia butuh bensin, maka antum harus mengisinya. Ya, atau mobil dan yang semisalnya dari sesuatu yang bisa dikendarai. فَلِمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا آلِهِ وَسَلَّمْ. Berdasarkan yang terdapat dalam صحيح البخاري dari hadith Abi Hurairah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا الظَّهْرُ. Yani maksudnya hewan yang ya yang digunakan punggungnya, sehingga dinamakan al-zahru, maksudnya hewan yang bisa ditunggangi, dikendarai, binafaqatihi, tapi dia yang memberikan nafkah, idza kana marhunan, jika hewan tersebut digadaikan. Walabanud darri yushrabu binafaqatih, dan demikian pula susu dari ad-dar. Ad-dar itu hewan yang memiliki susu. Nah, boleh diminum. Ya, ini boleh diperah. Dengan syarat dia memberikan nafkah. Idza kana marhunan. Apabila hewan tersebut dalam keadaan tergadaikan. Wa ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafkah. Dan wajib atas yang mengendarainya dan yang meminum dari susunya, wajib bagi dia untuk memberikan nafkah kepada barang-barang yang digadaikan itu. Nah, adapun yang lainnya, wallahu alam bisawab, tidak ada dalil. Makanya para ulama mengecualikan dalam dua perkara ini saja. Dalam dua perkara ini saja. Tayyib. Yaitu al-halib war-rukub. Nah, memerah dan mengendarai, tidak kepada yang lainnya. Khawatir jangan sampai dimanfaatkan sehingga terjatuh dalam perbuatan riba. Man aqrada qardan jarra manfaatan fa huwa riba. Barang siapa yang meminjamkan satu pinjaman yang dia hendak mengambil manfaat dari pinjaman tersebut, maka itulah riba. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa amma sha'irul manafi' fa hiya li sahibir rahn. Adapun yang lainnya, dari manfaat-manfaat yang lainnya, maka itu adalah miliknya orang yang memiliki barang tersebut yang dia gadaikan. Ya. Bulunya misalnya, kalau dia domba. Tidak boleh bagi orang yang ditempatkan barang ini tempat pegadaian, dia yang memanfaatkan bulunya, tidak diperbolehkan. Nah. Itu adalah milik yang memiliki hewan itu. Itu hukum asalnya. Li'annahu la yahillu malu mri'in muslim illa bidalil. Sebab tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dalil. Wal aslu hurmatu amwalil muslimin. Dan hukum asalnya diharamkannya harta-harta kaum muslimin. Wa hadha madhhabul imam Ahmad wa jama'ah. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan sekelompok dari para ulama. Annal haliba warruhubahuma almustathnayani min umumi tahrimi malil muslim. Bahwa yang diperah dan dikendarai, dua perkara ini saja yang dikecualikan dari keumuman diharamkannya memanfaatkan harta seorang muslim illa bidalil. Kecuali dengan dalil. Wa kama qaddamtu bi syartin nafaqah min alladhi 'indahu ar-rahn, dan sebagaimana yang telah aku sebutkan sebelumnya dengan syarat dia harus memberikan nafaqah, ya, dari orang yang dititipkan padanya barang penggadaian itu. Wa huwa nassul hadis, dan itu adalah nas yang disebutkan di dalam hadis ini. Wa jumhur ahli al-ilm ala anna al-murtahana yabqa bi yadihi ar-rahn hatta yuaddi ar-rahin haqqah. Dan mayoritas dari kalangan para ulama, mereka berpendapat bahwa, ya, orang yang, ya, al-murtahan, ya, orang yang menggadaikan barangnya. Nah, Afan, al-murtahan orang yang dititipkan, diistilahkan apa ya kawan? Apa Pak Fayul? Ah, iya, yang menerima barang pegadaian ini. Nah, itu namanya murtahan. Ya, orang menerima barang pegadaian. Ya baqa biyadihi ar-rahnu, maka tetap, ya, barang pegadaian tersebut tetap berada di tangannya, di tangan orang yang menerima ini, hatta yuaddi ar-rahin haqqahu, sampai kemudian orang yang menggadaikan itu dia telah menunaikan haknya. Kalau dia berhutang, maka dia lunasi hutangnya. Fa idza tamada ba'da hululil muddah, dan kalau ternyata setelah berakhir, ya, masanya, selesai temponya yang telah ditetapkan dengan ada persyaratan di antara keduanya, ada ketetapan, misalnya 2 bulan. 2 bulan telah berakhir. Fa idza tamada, ternyata yang menggadaikan ini juga belum melunasi dan belum menunaikan haknya, apa yang harus dilakukan? Fa innahu yajuzu bai'ur rahni bimiqdari ma yastariddu bihi haqqah. Maka diperbolehkan, ya, bagi, ya, orang yang menerima barang pegadaian tersebut boleh bagi dia untuk menjual barang pegadaian itu, lalu kemudian dia mengambil sesuai dengan jumlah yang dia bisa mengembalikan haknya. Kalau misalnya orang yang menggadaikan barangnya, dia menggadaikan emasnya, dia meminjam uang sebesar 1 juta rupiah. Dia menggadaikan emasnya seberat 20 gram misalnya. 20 gram, 1 gram 100 ribu. Dalam tempo 2 bulan dia harus melunasi. Ternyata setelah berakhir masa ketetapannya, dia belum bisa melunasinya. Maka boleh bagi orang yang menerima barang pegadaian itu untuk menjualnya, lalu kemudian dia mengambil 1 juta. Yang lainnya harus dia kembalikan. Nah, yang lainnya harus dia kembalikan. Kecuali kalau dia memberikan tempo, sudah saya akhirkan. Ya, terserah dia. Karena itu adalah haknya. Ya, apakah dia mau mengambil dari barang pegadaian tersebut? Boleh. Apabila sudah jatuh tempo sebagaimana yang telah ditetapkan antara keduanya, al-murtahin dan al-murtahan. Fa in na'am, wa hadha huwa sababur rahn, dan inilah sebab kenapa ada pegadaian. Ala wa huwa dhamanul haqq, yaitu untuk menjamin hak seseorang. Wa bidzalika yaqulu jama'atun min ahli al-'ilm min al-malikiyyah wal hanabilah, dan ini adalah pendapat segolongan dari para ulama, dari para pengikut madhab Malikiyah dan madhab Al-Hanabilah. Ini pendapat yang rajih. Wa amma hadith la yughlaqu ar-rahnu akhrajahu ad-Darqutni fa huwa dha'ifun mursal. Adapun hadith yang disebutkan la yughlaqu ar-rahnu, tidak boleh ditutupi, ya. Apa makna yughlaq akan disebutkan nanti, bahwa barang pegadaian itu tidak boleh yughlaq. Tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh ditindak apa-apa. Hadis ini dikeluarkan oleh Ad-Darqutni dan hadis ini dhaif. Wa ma'na la yughlaq ay la yajuzu at-tasarrufu bihi. Yang dimaksud la yughlaq yaitu tidak boleh diapa-apakan barang pegadaian itu, tidak boleh dijual, tidak boleh dimanfaatkan dan seterusnya. Nah, namun hadis ini dhaif, ya. Hadis ini dhaif. Ya, maunya mereka bahwa hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil bahwa kalaupun sudah jatuh masa temponya, maka tetap tidak boleh barang itu dijual. Lalu apa manfaatnya? Nah, untuk apa barang itu digadaikan? Melainkan dalam rangka agar kemudian jika haknya tidak dikembalikan, maka dia sudah punya barang jaminan untuk menggantikan apa yang telah dia belikan pada seorang yang menggadaikan barang tersebut. Walhasil hadis ini dhaif. Al-annahu laysa min hadzal babi fi syai', ya, walaupun sahih tidak termasuk dalam bab ini, idz la budda min raddil haqqi li sahibihi kamilan ghairu manqus. Sebab harus dikembalikan hak itu kepada orang yang memiliki hak secara sempurna dan tidak ada kekurangan. Nah. Namun kapan kemudian dia mengambil manfaat, dia membungakan apa yang telah dia pinjamkan, maka dia terjatuh dalam perbuatan riba yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh sangat banyak praktek-praktek yang seperti ini, ya, yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari mereka kaum muslimin. Nas'alullah lana wa lahumul hidayah. Maka dengan demikian ya ikhwan, kita telah menyelesaikan secara ringkas pembahasan tentang ar-rahn. Ada pertanyaan? Jangan yang sulit, ya. Oke. Nah, mati atau hilang? Ada dia arahkan ke yang lain enggak? Ahli warisnya yang menanggung, barakallahu fiik. Ahli waris. Nah. Hah? Nanti ada pembahasan hawalah. Artinya kalau misalnya terjadi yang seperti itu, dia mengarahkan kepada seorang misalnya. Kalau tidak ada, maka yang mengganti ahli waris. Nah. Oke. Gimana? Diminum ya akhi. Jangan jadikan bisnis. Yusyrab. Perhatikan. Ar-rukub. Al-halib yang diperam maksudnya di sini untuk diminum. Nah. Barakallahu fi. Bisa dikendarai enggak? Bisa diminum enggak? Air sawahnya. Terkecuali dua ini saja. Jangan melewati batas. Wallahu a'lam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.